A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan kajian dan halaqah di Masjid Raya Baitur Rahman, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa. Allahu Rabbul Jalal, Allah Tuhan pemilik segala kemuliaan dan keagungan. Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya untuk menjadi hidayah, menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan seluruh umat manusia. Malam ini insyaallah kita akan mencoba membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ilmu tentang akhlak. Ilmu akhlak adalah satu ilmu yang harus kita pelajari untuk kita dapat berakhlak, beretika, bermoral sesuai dengan tuntunan ilahi atau tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran dan juga petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam ada panutan, ada teladan yang diperintahkan oleh Allah agar seluruh umat Islam mengambil suri dan tauladan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya diakui oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat agung, mempunyai akhlak yang sangat mulia, mempunyai etika yang sangat santun, mempunyai perilaku yang menjadi suri dan tauladan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uswatun hasanah, suri dan tauladan yang sangat baik, yang sangat bagus. Di dalam Al-Quran Allah juga menceritakan seorang hamba Allah yang jauh ini kehidupannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lukman dengan Nabi Muhammad tidak bertemu. Jadi Lukman ini seorang hamba Allah, seorang waliullah, seorang ulama yang sangat bijak, yang memberikan nasihat-nasihat kepada putranya. Ini nama putranya sudah kita terangkan. Nama putra dari Lukman ini adalah Saran bin Lukman bin Anqa bin Sadun. Jadi nama singkatnya adalah Saran. Tapi di dalam Al-Quran kata-kata ya bunayya tidak pernah difirmankan secara langsung atau diberitahu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang akan mempelajari sejarahnya. Misalnya anak Nabi Ibrahim itu Ismail, kemudian anak Nabi Yakub yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu Yusuf dan lain sebagainya. Kita akan menemukan siapa nama-nama daripada orang ini setelah kita mempelajari tentang ilmu Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Di antara pesan-pesan Luqman yang pernah kita bacakan sampai dengan ayat 15 malam ini, kita lanjutkan ke ayat 16. Apa pesan Luqman kepada putranya? Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya, wahai anakku, wahai putraku, atau wahai Saran anakku, innaha intakum misqala habbatin min khardalin, sesungguhnya dalam setiap perbuatan meskipun seberat biji sawi, min khardalin, ini perbuatan ada dua model, ada perbuatan yang mengarahkan manusia menjadi baik dan ada perbuatan yang mengarahkan manusia menjadi buruk atau jelek. Nah, misalnya ada orang yang bekerja dengan kedzaliman dan kesalahan, berarti ada resiko, ada bahayanya, ada hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merugikannya. Sebaliknya, ada orang yang berbuat sesuatu kebaikan walaupun kebaikan itu sangat kecil, sangat sedikit, ini juga akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakum fi sahratin, walaupun sesuatu itu tersembunyi di dalam batu. Nah, ini harus kita jelaskan apa itu maksudnya. Ada orang yang melakukan kesalahan, dia menyembunyikan kesalahannya. Misalnya ke sebuah tempat yang terkurung, ya kan? Ada orang misalnya hasil mencuri, nah dia bawa ke satu tempat, dia tempatkan di tempat yang tersembunyi. Seperti contoh, ini hari Senin malam Selasa yang ditemukan ada pencuri yang mencuri tabungan masjid di PD Jaya, ya kan? Yang baru tadi dimuat di koran, karena peristiwanya Senin malam Selasa sudah jam 2, jadi dianggap itu sudah hari Selasa. Mereka datang dari arah Biren itu 3 orang. Apakah mobil itu dirental, disewa? Yang jelas dengan mobil ini mereka bermodal untuk mencuri. Yang satu sudah ditemukan. Berarti kalau satu sudah ditemukan, sangat mudah bagi polisi untuk melacak 2 orang lagi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka mau ya kan, apakah mereka ini punya mobil atau rental mobil. Rental mobil paling murah 300, belum termasuk premiumnya. Tapi mereka mau dan sahuran layli, jaga malam untuk mengambil celengan masjid. Bahasa kita ini celengan, bahasa orang gak bagus pakai celengan, ini tabungan aja ya. Kalau celengan itu lain, kalau di luar Aceh itu beda celeng ya. Ini ada tamu-tamu kita ini ya kan, jadi jangan pakai celeng ya, tapi udah biasa itu celengan. Ini tabungan, tabungan amal. Nah, jadi tidak terbiasa kalau di luar Aceh kita bilang nih celengan. Jadi yang dicuri celengan, bagi orang luar tidak ada masalah kalau celengan yang diambil ya kan, tapi ini tabungan amal. Sehingga mobil mereka itu sudah dibakar. Nah, ini kerugian. Taruhlah misalnya ada isi tabungan ini 1 juta misalnya. Berapa banyak rugi sebuah Avanza dibakar. Kemudian pencuri yang ditemukan satu orang dan akan menyusul sampai dengan 3 orang. Betapa banyak kerugian yang dialaminya dikarenakan perbuatan jahatnya. Ini cocok malam ini kita bahas tentang ayat ini. Dan secara kebetulan sudah sampai pada ayat 16 di surah Luqman. Artinya kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu kejahatan di sebuah pondok misalnya, atau di dalam di bawah tanah misalnya, atau di bebatuan kita menyimpannya, pasti terbongkar pada suatu saat. Apakah itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik, terbongkar juga. Misalnya ada orang beli emas pada masa murah-murah ini, dia simpan di suatu tempat, dia ingin pada suatu saat ingin bersedekah, akan terungkap juga. Jadi sesuatu yang disembunyikan, kata Luqman, itu akan terungkap. Apakah yang ada di darat, di dalam batu, di langit atau di bumi. Di langit maksudnya di angkasa. Ada orang yang berbuat baik di angkasa, di langit bahasa kita ini, misalnya di dalam pesawat. Ada orang yang berbuat baik, dia lihat ada orang hampir jatuh, dipegangnya, dibantunya dan lain sebagainya. Ada juga orang yang berbuat maksiat di angkasa, berbuat maksiat di dalam pesawat atau di di kapal laut, di kapal pesiar, ya kan? Nah, itu ada juga orang yang berbuat maksiat berhari-hari di sana. Itu terserah kepada mereka. Yang jelas di dalam Al-Qur'an semua ilmu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ini semua ilmu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, walaupun kecil, disimpan di dalam batu, di angkasa, di darat, di laut dan sebagainya, itu ada. Demikian juga dengan kesalahan dan kedzaliman yang ada pada diri manusia. Ada kedzaliman yang disimpan di dalam hati, dia menunggu waktu. Ada kedzaliman yang langsung dia mau melakukan kedzaliman. Nah, seperti pembunuhan yang terjadi, yang sekarang ini kita sudah sangat sering ini membaca di harian Serambi Indonesia, dan wartawan pun tidak mungkin menulis kalau peristiwa itu tidak ada. Ada yang dibacok, ada yang diperkosa, ada yang dicuri hartanya, ada yang hanya diambil hartanya tidak dibunuh orangnya, ada juga yang sudah dibunuh orangnya tidak ada harta dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini, apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau baik, baik balasannya. Kalau buruk, tunggu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya'ti bihallah. Allah akan membalasnya. Artinya, kalau kebaikan yang kamu datangkan, kata Allah, maka kebaikan-kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, itu ya tibihallah juga, Allah akan mendatangkan balasannya dengan cara yang buruk juga. Nah, ini kita lihat Allah menutup ayat. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut. Bahasa latif itu halus. Yang kita terjemahkan saja maha lembut Allah. dan maha teliti. Berarti kalau kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalas dengan kelembutannya Allah. Tapi kalau kejahatan yang kita lakukan, Allah tidak pernah salah dalam memberikan hukuman. Ini khabir namanya. Khabir itu teliti. Tidak ada yang salah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang ada salah di dalam memberikan hukuman atau memberikan nilai. Ini misalnya dosen ataupun guru, murid yang pintar itu kebetulan dekat-dekat namanya, akhirnya dia menjadi musibah gara-gara guru dan dosen tidak hati-hati di dalam memberikan penilaian. Kalau dosen yang benar-benar teliti, dia melihat ini nama ini, nomor urut ini, kemudian dicocokkan, disesuaikan dengan yang ujung sebelum keterangannya. Nah, jadi sehingga anak orang tidak menjadi musibah dikarenakan tidak telitinya pihak yang menilai. Tapi untuk hukum Allah tidak pernah salah Allah Azza wa Jalla. Misalnya nanti semua yang sholat dimasukkan ke neraka, itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Nunggu-nunggu kesalahan dari Allah, gak ada. Kemudian yang gak pernah sholat masuk ke surga, itu gak mungkin. Jadi Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Itu ada ayatnya. Gak pernah ada ayat orang mungkar dimasukkan ke dalam surga, itu tidak ada. Nah, jadi jangan nunggu-nunggu ketidaktelitiannya Allah. Allah maha teliti, Allah maha pintar dalam memberikan penilaian dan tidak pernah salah. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut dan maha teliti. Nah, jadi ini bisa kita ambil satu pelajaran ilmu akhlak yang ada di sini. Setiap amal yang baik dibalas dengan kelembutan Allah. Setiap kejahatan dan kemungkaran yang kita lakukan, walaupun itu sangat kecil, akan dibalas dengan kekejamannya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu kadang-kadang menggunakan model Allah mengazab, ada syari'ul hisab, cepat perhitungannya. Seperti yang pernah saya ceritakan tentang orang-orang yang mabuk karena miras oplosan, ya kan? Jadi Selasa malam minum, besok mati. Nah, itu syari'ul hisab juga, karena memang dia yang melakukan. Berarti Allah maha teliti, tidak akan memusnahkan orang-orang yang tidak berdosa itu. Maka kepada kita semua ini harus kita yakini bahwa firman-firman Allah Azza wa Jalla, kalam Allah Azza wa Jalla selalu benar dan harus kita yakini kebenarannya. Jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu terhadap kebenaran Allah, nah kita bukan menyimpang dengan ilmu akhlak, tapi menyimpang dengan akidah. Ya kan, akidah itu sudah lari. Ketika akidah sudah lari, akhlak pun jadi buruk. Nah, jadi ketika seseorang akidahnya sudah salah, akhlak sudah enggak bagus lagi. Nah, misalnya orang enggak sholat, itu semua kena, akidahnya sudah enggak bagus, akhlaknya sudah enggak bagus juga, karena dia sudah lari dari Islam, sudah lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat berikutnya juga masih berkenaan dengan akhlak, ilmu akhlak dan juga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ini cerita ini sudah sangat sering didengarkan oleh jamaah tentang nasihat-nasihat Luqman. Bahkan kalau kita sering mengikuti pengajian, hampir semua penceramah pernah menceritakan tentang cerita ini. Nah, sekarang kita lihat apakah dengan dakwah yang pernah disampaikan oleh semua penceramah dan pendakwah, sudahkah umat Islam semuanya mau melaksanakan sholat? Pekagetin supaya yang mandumur Islam, ya kan? Bener pegah, oi kamu kakek mendengar, ya kan? Bener pegah li masalah supaya yang menyenak ayat nilai yang menteng. ya kan? Tidak bisa kita lompat, karena perkara dan persoalan sholat itu, itulah ibadah yang paling agung. Wala zikrullahi akbar, itu. Jadi ibadah yang paling besar, yang paling agung bagi umat Islam ini ya sholat. Jadi kalau dia belum sholat masih diragukan keislamannya. Bega-bega roh Islam tuh bayang hana, ya kan? Tidak benar itu. Jadi orang Islam itu adalah orang yang sudah bebas dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh bebas? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita sudah bebas dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikuti. Nah, kita sholat, jangan hanya setelah bersyahadat kemudian tidak sholat. Ada orang Aceh kawin dengan seorang mu'alaf, orang Aceh ini Islam, laki-laki, kemudian bawa pulang ke Aceh. Setelah disyahadatkan, istrinya di masjid lagi, kemudian siapa yang tidak sholat? Bukan mu'alaf ini, dia yang tidak sholat. Akhirnya melapor, ya Allah ya Tuhan, saya pikir dia orang baik, ya kan? Karena dia saya masuk Islam, ternyata dia tidak sholat. Siapa yang tidak sholat? Orang Islam. Mualaf sholat yang kebanun raya, ya. Itulah orang kita seperti itu. Yang seharusnya orang Islam itu kalau sudah kawin dengan seorang wanita kemudian diislamkan, dia wanita non muslim kemudian diislamkan, si laki-laki ini harus mampu menjadi imam untuk istrinya yang mualaf ini. Itu baru namanya mengajak orang untuk masuk Islam. Dia setelah mengajak orang masuk Islam, dia keluar. Ibu tamanggo itu biar drawai. Mudahlah singa peno. Ilung kaji karena saboh, karena so ganto. Tidak bisa seperti itu. Jadi mari kita semua kita dengarkan pesan-pesan Luqman. Allah itu teliti sekali. Allah itu halus. Allah itu lembut. Maka kita balas kelembutan Allah dengan kebaikan-kebaikan kita. Allah tidak mengazab hambanya jika belum didatangkan Rasul untuk diberikan berbagai macam peringatan dan dakwah. Dan kita tidak boleh beralasan, oh saya ini tidak sholat karena belum ada orang yang memberikan peringatan ke saya. Gak mungkin. Hanya dengan mendengarkan suara azan saja sudah ada dakwah. Kalau gak tahu tanya suara apa itu. Boleh nanya. Misalnya ada orang Islam belum pernah dengar suara azan, boleh nanya suara apa itu. Oh itu suara azan. Azan itu apa? Memanggil orang untuk salat. Salat itu apa? Boleh dijelaskan kepada orang yang memang betul-betul belum jelas. Tapi tidak ada orang Islam yang sehat yang belum mengetahui apa itu salat atau sembahyang. Nah, kita lihat Luqman sangat mementingkan pesan dan tausiah kepada anaknya yang berkenaan. Pertama, jangan syirik pada Allah. Kemudian, wahai anakku, dirikan sholat. Kamu dirikan sholat, jangan meninggalkan sholat, jangan kamu abaikan sholat, jangan kamu tinggalkan sholat. Itu petuah Luqman kepada anaknya. Selanjutnya, Luqman mengajarkan anaknya untuk berdakwah dan juga mau menyampaikan dakwah. Maka bapak dan ibu, ini kalau kita punya anak baik laki maupun perempuan, ajarkan kepadanya ilmu untuk berdakwah supaya dia bisa mengajak orang lain untuk berdakwah. Di Mesir Raya ini ada ISKADA namanya, Ikatan Siswa Kader Dakwah. Ajarkan dia untuk bisa berdakwah, karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dalam hal dakwah. Nah, misalnya kalau di dalam dunia pendidikan kita banyak yang harus bisa berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah, ataupun bukan dakwah di mimbar, lagi duduk-duduk dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul itu bisa dijelaskan kepada saudara-saudara kita. Bahkan Nabi sampai Nabi berpesan bukan hanya ajarkan anakmu untuk sholat, berdakwah, serta mencegah manusia daripada perbuatan mungkar, bahkan Nabi berpesan suruh anakmu untuk belajar tentang olahraga. Alimu auladakum as-sibahata war-rimaya. Ajarkan anakmu berenang dan memanah, menembak. Nah, itu perlu juga. Jadi ini ajaran Nabi. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat luas, sudah sangat universal kata orang filsafat. Mencakup seluruhnya sampai dengan pendidikan fisik atau jasmani kita untuk selalu hidup sehat wal afiat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jadi setelah Luqman berpesan, wahai anakku, ya bunayya, aqimis shalah. Dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah orang untuk berbuat baik. Nah, ini maknanya kalau kita berbuat baik, orang lain juga kita suruh berbuat baik. Kalau kita salat dalam perjalanan, misalnya ada kawan kita yang enggan mau salat, yang malas salat, ajak dia untuk salat. Nah, kita jangan ikuti orang yang malas sholat, tapi bisa mengajak orang yang malas sholat menjadi musallin, menjadi orang yang sholat. Itu termasuk ke dalam wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah sahabat-sahabatmu, kawan-kawanmu, mereka itu untuk melakukan perbuatan yang baik. Ini namanya dakwah. Dakwah, dakwah itu ada bilisan, contoh seperti ini. Ada dakwah bilhal, dengan memberikan contoh, dengan memberikan suri dan tauladan. Nah, misalnya kehidupan seorang bapak di rumah. Kalau sudah dekat dengan maghrib, sudah siap-siap untuk menuju Mesir Raya Baitur Rahman, Banda Aceh atau ke masjid-masjid lainnya. Itu dakwah bilhal yang paling agung. Besar sekali pahalanya. Walaupun dia tidak berdakwah, dengan siap-siap untuk melaksanakan sholat pada waktu maghrib atau pada waktu-waktu sholat. Maghrib ini juga walaupun kita lihat ya, untuk sholat maghrib ini mudah kita berangkat, tapi sholat maghrib ini juga besar sekali pahalanya. Di samping besar pahalanya, Rasul pernah berpesan salah satu cara untuk menghindari dari penyakit pikun pada waktu tua dengan cara sholat berjamaah maghrib. Beawai jawai muji, ya kan? Nyekeun basa Aceh beawai jawai. Kadang-kadang umum pepluh ka jawai. Jawai itu cepat pikun. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari hari ke hari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah waktu awal malam, awal malam itu maghrib, dengan sholat jamaah maghrib. Nah, ini jadi dengan sholat jamaah maghrib, maka di mana-mana sebenarnya yang harus paling banyak pada waktu maghrib. Kalau di sebuah desa sholat maghrib pun tidak ada lagi orang yang sholat, itu jangan ditanya bagaimana dengan subuhnya. Sembahyang maghrib mana liurun sembahyang wadi tubuh mana pedayang, ya kan? Tapi jika di suatu tempat sholat jamaah subuhnya banyak, insya Allah maghrib lebih banyak. Nah, jadi itu ukuran yang dilihat oleh manusia, karena sholat jamaah subuh itu lebih berat untuk dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di muka bumi. Tapi jika sudah terbiasa, itu sudah menjadi enak dan badannya juga segar. Setelah wa'mur bil ma'ruf, setelah kita menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, maka diikuti dengan wanha anil mungkar. Cegahlah manusia daripada perbuatan yang mungkar. Mungkar ini perbuatan yang mengandung dosa. Apa saja kemungkaran yang ada? Siapa di antara kita yang berani untuk berdakwah itu berpahala. Atau berdakwah dengan cara yang bijak. Nah, misalnya ada kawan kita, kita lihat orangnya sudah berumur tapi tidak pernah sholat. Bagaimana cara kita berdakwah agar dia sholat tanpa tersinggung perasaannya? Ini dakwah Luqman namanya. Ah itu. Background nyeukeun bahasa Aceh. Kah katuhan atuh bayang lawan itu jangan seperti itu. Nanti orang tersinggung. Jadi dalam dakwah itu ada metode, ada bil hikmah. Dengan cara yang bijak. Wal mau'idatil hasanah. Dan dengan cara memberikan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Artinya tidak boleh kasar, karena kalau kasar orang lari dari kita ini. Dan Allah sudah memberikan peringatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu jangan terlalu misalnya keras ataupun kejam, tidak boleh. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah itu metode dakwah juga. Dengan rahmat Allah, fabima rahmati minallah lintalahum, kamu harus berlaku lemah lembut dengan mereka. Ini mereka yang dimaksud adalah kelompok-kelompok non muslim yang memang kadang-kadang datang mengejek Nabi, tapi Nabi diperintahkan oleh Allah jangan balas ejekan mereka. Wasbir ala ma yakulun, bersabar terhadap apa yang mereka katakan, karena dalam dakwah itu ada tantangan, dalam dakwah ada rintangan, dalam dakwah ada orang yang datang mengejek. Ini seperti ceramah serbu yang lalu, bahkan ada sahabat orang yang datang pada pengajian Nabi itu datang mengejek dengan mengungkapkan maza qala anifan, apa yang dikatakan Nabi tadi ya, saya sedikit pun tidak paham nih. Nah, ini sudah mengejek Nabi, menganggap Nabi tidak fasih di dalam menyampaikan dakwah dari salah, padahal dia sendiri yang tersumbat telinganya, tidak paham itu apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, dia coba untuk mengejek Nabi, maza qala anifan, apa itu tadi yang diungkapkan oleh Nabi, tidak jelas. Adum kena orang tembungih kegap melolo hana jelas. Jadi ada orang seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti orang-orang yang hidup pada masa Nabi yang mengejek Nabi. Tapi kita harus menjadi sahabat apa namanya umat yang mengikuti sahabat yang selalu setia kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mendengarkan dakwah-dakwahnya dan kemudian memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dalam ia menyampaikan dakwah dan risalah Allah azza wa jalla. Nah, Luqman mengetahui bahwa kalau kita suruh orang untuk salat, suruh orang untuk berbuat baik, kita cegah orang untuk berbuat mungkar, ada resiko. Ada orang kurang senang, bahkan ada bahayanya. Maka Luqman berpesan, "Anakku, setelah kamu melaksanakan sholat, kamu suruh orang lain untuk mengerjakan sholat, kamu suruh orang untuk berbuat baik, kamu larang orang untuk berbuat yang mungkar, kamu pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Pasti ada kendalanya. Kamu cari kendali dengan cara yang bijak. Wasbir ala ma asabak, sabar nak atas apa yang menimpamu." Nah, jadi kalau berdakwah menjadi pendakwah sejak bika, kamu selalu bertasbih memuji Tuhanmu, kemudian engkau berdoa pada waktu ada baris sujud, setelah sholat jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada tantangan, ada rintangan, maka seseorang yang menyuruh untuk berbuat baik, dia harus bisa bersabar, termasuk seorang ayah ketika berdakwah kepada putra-putrinya. Ini ke depan ada bangun sahur, ya kan? Ada sholat tarawih. Kalau anak misalnya malas bangun, jangan main kasar, ya kan? Jadi kalau orang yang enggak sabar kan langsung diambil air. Kemudian cerita besok sama orang, saya sangat tegas orangnya. Dia bilang dia sangat tegas orangnya. Gimana bentuk tegasnya? Kalau anak saya enggak bangun, langsung saya ambil air, saya basahin kasurnya. Itu bukan tegas, kurang tahu tentang teori pendidikan. Ya kan? Jangan. Nanti kalau tiap malam basah kasurnya, bagaimana dia tidur nanti? Ya kan? Cobalah dengan metode yang bisa diterima oleh anak, si anak mau sholat, si anak mau makan sahur, si anak hidupnya teratur, jujur, tidak berbohong. Karena ada juga kadang-kadang anak ini bukan di bulan Ramadan, seorang anak dia malas sholat, dibangunkan oleh ayahnya, ternyata dia pura-pura sholat, bangun, sholat subuh, Allahu Akbar, itu di tempat tidurnya, padahal dia tidak sholat. Ketika anak sudah mulai bohong, dia akan menjadi pembohong nanti sampai dengan dia dewasa. Oleh karena itu, mari kita ikuti teori Luqman, ajarlah anak kita ini dengan sangat bijak, jangan andalkan kemarahan kita. Nanti si anak akan belajar berbohong. Kalau belajar berbohong, akhirnya tidak jujur. Kalau sudah tidak jujur, nggak bagus lagi, ya kan? Tidak lagi terarah kepada hal-hal yang baik. Inna zalika min azmil umur, bahwa tugas berdakwah, tugas mendidik anak, tugas menyampaikan risalah untuk umat, itu merupakan sesuatu hal yang wajib, yang harus kita punya tekad, kata Luqman, untuk mau berdakwah demi kemaslahatan keluarga, umat, masyarakat, dan seluruh jamaah di mana saja ia berada. Nah, itu yang dipesankan oleh Luqman Al-Hakim, Luqman bin Anqa bin Sadun, yang digelar dengan Luqman Al-Hakim. Kita lihat mungkin satu ayat atau dua ayat lagi. Nah, setelah sholat, setelah kita berdakwah, apa yang harus kita lakukan dalam ilmu akhlak ini? Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau berpaling, wajahmu ini engkau berpaling dari manusia. Ini kadang-kadang ada orang berlaku sombong dengan saudara-saudaranya, kemudian berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak lagi sombong. Jadi jangan nanti karena punya kelebihan sedikit, penampilan kita sudah berbeda, akhlak sudah menjadi tak bagus. Ini semua adalah ajaran ilahi yang diajarkan kepada Luqman, dan Luqman mewasiatkan kepada anaknya. Kemudian Rasul kita juga mengambil suri dan tauladan dari ayat ini, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran-pelajaran ilmu akhlak yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Yang terakhir, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul khamir. Sederhanalah kamu di dalam berjalan, lembutkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi cara keledai berbicara itu selalu membentak, ya kan? Nah, di suku keledai mungkin kita tidak ada contoh nih. Bagusnya di Aceh ketika diterangkan ayat ini, kita hadirkan kita semua untuk melihat bagaimana bentuk suara keledai. Tapi nanti kalau ke Arab, lihatlah keledai bagaimana cara dia membentak-bentak manusia, ataupun suara keledai yang dia keluarkan itu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, itanya mungkin anak keledai tingkat anjing menteng mungkin, ya. Itu bisa juga jadi pelajaran. Tapi suara keledai ini lebih dahsyat dalam ia menggonggong, ya kan? Dan mudah-mudahan kita tidak meniru suara-suara keledai, tapi mari kita berbicara dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun, penuh etika dan bermoral senantiasa. Mudah-mudahan kajian kita tentang ilmu akhlak yang kita pedomani dari Al-Quran Al-Karim menjadi sebuah mau'idah dalam hidup dan kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.